Konsultasi Syariah. Ta'aruf sebelum menikah. Pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan terkait nazar. 1. Syariat tentang nazar. 2. Batasan yang boleh dilihat saat nazar. Apakah boleh melepas jilbab dan sebagainya sesuai permintaan calon? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Nazar atau melihat calon istri atau calon suami disyariatkan dalam Islam. Agar tidak ada istilah menyesal di belakang, memastikan bahwa mereka menikah karena saling mencintai. Diceritakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa beliau hendak melamar seorang wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi saran kepadanya yang artinya, "Lihat dulu calon istrimu, karena itu akan lebih bisa membuat kalian saling mencintai." Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya telah melamar wanita Ansar. Nabi pun bertanya, "Apakah kamu telah melihatnya?" Jawab orang ini, "Belum." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, "Lihatlah calon istrimu karena di bagian mata orang Ansar ada sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Nazar itu ada dua. 1. Nazar resmi. Nazar yang pertemuannya disepakati kedua belah pihak, sehingga keduanya persiapan. Misalnya, di rumah orang tua si wanita. 2. Nazar tidak resmi. Nazar yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak lelaki, sementara pihak wanita tidak tahu. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, "Ketika aku melamar seorang gadis, aku sembunyi-sembunyi untuk menadornya, hingga aku bisa melihatnya, yang membuatku tertarik untuk menikahinya. Lalu aku menikahinya." Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain, Jabir menceritakan, "Aku melamar seorang gadis dari Bani Salimah. Aku sembunyi-sembunyi untuk mengintipnya di balik pelepah kurma, hingga aku melihat bagian anggota badannya yang membuatku tertarik untuk menikahinya. Lalu aku menikahinya." Hadis riwayat Ahmad. Di posisi nazar tidak resmi, lelaki boleh melihat bagian yang umumnya terlihat ketika wanita di rumahnya, seperti kepala, leher, atau kaki. Anggota badan yang boleh dinampakkan ketika nazar. Dalam ensiklopedia fikih disebutkan perbedaan ulama mengenai batasan anggota tubuh yang boleh dinampakkan. 1. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hambali sepakat bahwa bagian anggota badan yang boleh dinazar ketika lelaki melamar adalah wajah dan telapak tangan, termasuk punggungnya, sampai ke pergelangan. Wajah untuk menilai kecantikan, sementara telapak tangan untuk menilai kesuburan badan. Setelah Turmudi membawakan hadis di atas, beliau mengatakan, sebagian ulama berpendapat sesuai hadis ini. Mereka mengatakan, tidak masalah lelaki melihat calon istrinya selama tidak melihat yang haram darinya. Dan ini pendapat Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, Jami' At-Turmudi. 2. Sementara Hanafiyah dalam sebagian riwayat membolehkan melihat kaki, karena kaki dalam mazhab Hanafiyah bukan aurat. 3. Hambali membolehkan melihat bagian yang biasa nampak seperti kepala, tanpa jilbab, leher, atau kaki. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dan kesimpulan yang lebih tepat bahwa pendapat jumhur diterapkan untuk nazar resmi ketika lelaki yang melamar ingin bertemu dengan wanita yang dilamar, dia bisa datang ke rumahnya dan melihat wajah dan telapak tangan. Sementara anggota tubuh lainnya hanya boleh terlihat ketika nazar dilakukan secara tidak resmi. Demikian, Allahu A'lam.